Markus bindu 10 telu. Sangat Yesus darat ibas rumah pertonton nari, ngerana skala azar-azarna manbana nina. Oh guru, nahanlah sekal galang na batu enda, jana sekal jilena gedung enda. Ngalaui Yesus nina. Idah ndu gedung si galang enda, lanai lit sada batu pe pagi tading ibas inganna, kerina pagi iruntuhkan. Asum kundul Yesus ida tas uruk seton betintang rumah pertoton, rehme Petrus, Jakub, Johannes, ras Andreas ndahi ia. Sanga sie ise pilalit ije, ia ngencak rina. Emaka nungkun azar-azar si empat kala enda man Yesus, nina. Katakalah man kami, digan kin jadi e. Kai tanda-tanda na si encidah kenca, maka ngunduher kejadin e. Emaka nina Yesus man bana. Jagailah bandu, ola kam pagi papa ibahan kala. Enterem pagi kala reh ibas gelarku nina. Aku kap ia, janan terem jelma itipuna. Bagepe ola gulut ukurndu adi begindu sora perang, tah berita-berita karena perang, kerina sie arus jadi, tapi labu ertina, maka anggo seh kedungenna. Negara pagi ngelawan negara, kerajaan pagi ngelawan kerajaan. Ijah ije jadi tanah linuren, ras paksa kelihen. Kerina e bagi persui skala diberu sinandangi mupus ngenca. Emaka jagalah bandu. Kam pagi itangkap janah iadili i pengadilan agama. Kam pagi ipepeki ibas rumah pertoton. Kam pagi tedis i lebih-lebih kalak sir kuasa, ras raja-raja, erkiteken aku. Gelah iturikendu berita si meriah man bana. Berita si meriah e arus ipseh lebih man kerina bangsa. Janah adi tangkapna kam dengan iadilina. Ola gulut ukurndu karena kai si arus ikatakendu. Katakanlah kai si ibreken di bata man bandu paksa e. Sabab kai si ikatakendu e, labu ibas kam nari, tapi reh ibas kesah si badia nari. Kalak si ersenina, dudurken senina negelah ibunuh. Bagepe sekalak bapa nandangi anakna, anak-anak pe ngelawan orang tuana, jana ibunuhna pe orang tuana e. Kerina kalak rate segat man bandur kite-kiteken aku, tapi kalak si megenggeng, sehku kedungena terkelin kap. Idah ndu pagi, kejahatan si incedai, tedis ibas ingan si lakin arusna, iantu si singogesa min kai erti kata enda. Paksa siye pagi, kalak si ringan i Judea arus kiam kuru-uru. Kalak si kundul-kundul i darat, pekesahkan ola nai bengket ku rumah ngelegi barang-barangna. Kalak si sangana i juma, ola nai ku rumah ngelegi uisna. Andiko, kuahna ate pernanden si sangana muhuli kulana, bagepe pernanden si sangana pepinemken paksa siye. Retotolah mandibata, gelas sienda, ola jadi ibas paksa perudan. Sabab ibas paksa siye pagi, reh mekini seran si sehkal ngerina, lenga pernah jadi bage, mulaikin ijadikan dibata dunienda. Seh asa genduari enda, janah lanai bodenggo, jadi bagi siye. Tapi beligan warina, enggo ipegendeki Tuhan. Adilakin ipegendekina, ise pelanai bolit terus ngeluh. Ipegendekina wari kini seran e, ingat kalak pilihan si enggo ipilihna. Jenari, adilit pagi kalak si ngata kencaman bandu. Nehenlah, ijenda ngemesia si ipadan kendibata. Entah, ah ijah kap ia, ola kam te katana e. Sabab reh mepagi mesias pergua, ras nabi-nabi pergua. Ibahanna tanda-tanda sengget, adibanci, gelah papak kalak si enggo ipilih dibata. Emaka metengetlah kam, enggo kuturikan enda kerina man bandu ope denga jadi. Kenca lepas wari-wari kini seran e, matawari jadi gelap, bulan pelanai ersinalsal. Bintang-bintang nartar ilangit nari, janah kuasa-kuasa ilangit mugur-ugur. Jenari teridah me anak manusia si isuruh dibata reh ibas embun, alu kuasa simbelin ras erdolat. Asum e pagi, isuruhna malekat-malekat laus ku utara, timur, selatan, bagepi ku barat, janah ipepulungna kerina kalak si enggo ipilih dibata, itampuk doni nari, seh ku tampuk langit. Erlajarlah kam ibas batang aranari. Adidahanna enggo ertunas, janah bulungna mulai meratah, ia tehndu, maka musim perlego enggo ndeher. Bagepe, adi idahndu pagi si ku kata kendai kerina jadi, maka enggo ia tehndu. Paksana enggondeher, janah mulai me. Ingatlah, Krina sie jadi pagi, ope dengar mati krina manusia singgeluh genduari enda. Langit resdoni masap ke pagi, tapi katangku tetap rasa lalap. Karena warina entah pejamna, ise pelalit si meteksa. Malaikat-malaikat di surga pelang, janah anak di bata pelang metek, tapi bapa ngenca meteksa. Metenget janah erjaga-jagalah kam, sabab lah ia teh nundigan pak sana. Si enda bali mereskalak si laus ku negeri sindauh nadingken rumahna. Ibre kena kuasa man krina si erdahinna, gelak ertanggung jawab ia ibas dahinna skalak-skalak. Man sinjaga pintun, ikatagen tuan dai, gelah ia erjaga-jaga. Emaka erjaga-jaga kam, sabab lah ia tehndu, katawari tuan rumah dai reh, banci jadi karaben, banci jadi tengah berengi, banci kape tukwak manuk, entah per pagi-pagi. Gelah adi rempet ia reh, lakam tunduh ida petina. Kai si kukatakan man bandu enda, kukatakan peman krina jelma, erjaga-jaga, resmetengetlah.